nama. Air laut berkilauan, berayun-ayun ombak mengalir ke pantai Sunda Gurawan. Di bawah sinar bulan purnama, hati susah jadi senang. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan, beribu bintang menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih tak dirasa. Si miskin pun yang hidup sengsara, semalam hidup bersuka. Semalam hidup bersuka.